Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Arrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Para pendengar yang dimuliakan Allah, hari ini kita telah sampai pada surat At-Taubah ayat 90. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَجَاءَ الْمُؤَذِّرُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ لِيُؤْذَنَ لَهُمْ وَقَعَدَ الَّذِينَ كَذَّبُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ سَيُصِيبُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Dan datang kepada Nabi orang-orang yang mengemukakan uzur, yaitu orang-orang Arab Badawi, agar diberi izin bagi mereka untuk tidak pergi berjihad. Sedang orang-orang yang mendustakan Allah dan Rasulnya duduk berdiam diri saja. Kelak orang-orang yang kafir di antara mereka itu akan ditimpa azab yang pedih. Pada pendengar yang dimuliakan Allah, surat At-Taubah ini setelah menceritakan tentang kemunafikan, kemudian kembali kemarin kita mendengarkan bagaimana ayat 89 dan 88 sebelumnya tentang orang-orang yang beriman bersama Rasul mendapat surga dan neraka. Di sini 90 kembali lagi tentang permasalahan munafik itu tadi, munafik yang minta izin untuk tidak ikut berperang. Maka di sini, atau lebih tepatnya kaum Arab Badawi yang tidak mau ikut berperang dan minta izin. Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa orang-orang yang seperti ini akan mendapatkan azab yang pedih. Setelah sebelumnya diceritakan tentang surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai dan merupakan keuntungan, kemenangan yang besar, di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan orang yang tidak ingin berjihad, orang yang bermalas-malasan akan mendapatkan azab yang pedih. Untuk lebih jelasan tentang azab yang pedih yang ditimpakan Allah kepada kaum kafir, kaum munafik dan orang yang malas berjuang dan berjihad, kita dengarkan dari narasumber kita Ustadz Safiar dan Ustadz Perdana. Kami persilahkan. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, secara gamblang ayat ini menyatakan bahwasannya orang yang enggak mau mengikut kepada Rasul dalam peperangan, yaitu mereka yang melakukan kemunafikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan mereka sanggup mendustakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah mengecam keras mereka dengan bentuk azab yang pedih. Azab yang pedih ini jangan kita ibaratkan seperti api yang di muka kita. Azab yang pedih itu dapat melalap semua dari ujung rambut sampai ujung kaki, begitu dahsyatnya. Jadi ini sebagai acuan bagi kita yang berpuasa ataupun orang yang sengaja meninggalkan puasa tanpa uzur, ya, sehendaknya ini merupakan peluang bagi kita. Tak banyak dan juga banyak peluang yang orang tidak bisa melakukan kesempatan pada bulan suci Ramadan ini untuk melakukan hal-hal yang positif dalam kehidupannya, untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah. Bahkan kecamannya nanti, orang yang bermain-main kepada Allah dengan bentuk azab, Allah akan berikan mainan, yaitu azab yang sangat pedih. Ini tambahan dari kami, Ustaz. Iya, menarik sekali pembahasan ayat kita pada hari ini, karena setelah walaupun sedikit saja Allah berbicara tentang bagaimana sebenarnya seorang mukmin itu di dalam kehidupannya harus berjihad, ya, taat kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian janji-janji kebaikan yang diberikan oleh Allah, Allah kembali memasuki pembicaraan, kembali kepada pembicaraan tentang orang-orang munafik. Ini sangat menarik, kenapa? Untuk menjelaskan bahwa ternyata di dalam kehidupan ini lebih banyak orang yang memilih untuk berada dalam kondisi seperti orang munafik ini, atau memang betul-betul dia munafik, daripada dia menyambut akan segala kebaikan-kebaikan yang ditawarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menjadi catatan penting kepada kita semua bahwa melalui keterangan ayat ini yang bisa kita ambil adalah bahwa banyak di antara kita di dalam kehidupan masyarakat, orang-orang yang lebih memilih untuk tetap berada di dalam kekufuran, kemunafikan, kepada kerugian, daripada dia menyambut kebaikan-kebaikan ditawarkan oleh Allah dalam usaha-usaha untuk melakukan kebaikan itu sendiri. Nah, yang menarik adalah bahwa ketika menjelaskan ayat ini, Allah ada memberikan dua redaksi. yang punya pemahaman sendiri. Waja'al mu'azziruna minal a'rab, ketika datang kepadamu orang-orang yang meminta uzur, ya, daripada sebahagian orang Arab. Di dalam kitab tafsir Al-Maraghi dikatakan bahwa yang dikatakan orang-orang mu'azzirun ini adalah satu kelompok yang dipimpin oleh Rahtu Amir bin Tufail. Mereka mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan bahwa, wahai Rasulullah, kalau kami pergi berperang, tentu nanti istri kami, anak kami, binatang ternak kami akan kelaparan, tidak akan ada yang menjaga mereka. Oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikatakan bahwa Allah yang akan memberikan mereka kecukupan. Tapi ternyata jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini tidak membuat mereka merasa cukup puas, sehingga akhirnya mereka tetap meminta agar mereka itu tidak boleh untuk tidak pergi berperang. Kemudian lagi, ini adalah dari sisi orang-orang yang meminta uzur, ya, mereka yang punya alasan. Ada lagi ternyata sebagian di antara masyarakat Madinah yang waqa'adal ladzina kadzabullah wa rasulah. Memang mereka itu tidak minta, tidak punya alasan, tidak mencari-cari alasan, tapi memang mereka lebih memilih untuk tetap berada bersama orang-orang yang tidak ikut berperang. Jadi ada dua kelompok manusia, ada orang yang memang sengaja cari alasan untuk tidak melaksanakan perintah Allah, ada orang yang memang betul-betul tidak mau melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala tanpa mencari-cari alasan. Nah, yang menarik adalah bahwa ternyata di sini kita bisa mengambil satu gambaran bagaimana keimanan itu akan membuahkan sikap ketaatan dan loyalitas, dan bagaimana sikap kekufuran dan kemunafikan itu akan menyebabkan seseorang mencari alasan-alasan di dalam kehidupannya, mencari kambing hitam agar dia terlepas dari beban masalah. Tetapi sebenarnya ketika seseorang dalam kekufuran dan kenifakannya berusaha untuk mencari alasan-alasan untuk membebaskan dirinya, sebenarnya pada saat itu dia sudah menimbulkan beban baru, sama seperti yang dirasakan oleh Rahtun Amir bin Tufail ketika Rasulullah sudah mengatakan Allah akan mencukupi mereka, jangan takut terhadap anak, istri dan binatang ternakmu, sudah ada Allah yang akan memberikan mereka kecukupan. Mereka lebih memilih untuk membebani diri mereka sendiri dengan mengatakan kami yang akan menanggung mereka dan kami tidak akan ikut berperang. Jadi sekali lagi, sebenarnya sikap kekufuran, kemunafikan itu hanya akan menambah beban bagi diri seseorang. Iya, para pendengar yang dimuliakan Allah, dari apa yang disampaikan oleh Ustaz Perdana, jelaslah bahwa itu semua tidak lepas dari keimanan seseorang. Ketika Rohtun beriman kepada Allah, tentu saja apa yang diucapkan Nabi Muhammad SAW terhujam di dalam dirinya. Ketika dikatakan Allah akan mencukupinya, maka dia pun yakin Allah pasti akan mencukupinya, karena yang berkata adalah Nabi Muhammad SAW, Habibullah. Kemudian di sisi lain, kita juga menemukan di suasana Ramadan ini, Ustaz Sapiar dan Ustaz Perdana, bahwa puasa itu pun tidak lepas dari keimanan. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusyam, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kamu puasa. Dipanggilnya keimanan itu merupakan panggilan lembut, panggilan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman karena disebutkan dengan ya ayyuhallazina amanu sebagai panggilan untuk sesuatu yang jauh, an-nida'u lil ba'id. Tapi maksudnya di sini adalah lirif'ah, akan keagungan orang-orang yang beriman itu. Wahai orang-orang yang beriman, panggilan kemuliaan dari Zat yang Maha Mulia, panggilan kehormatan dari Zat yang Maha Terhormat, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Tentu saja panggilan ini bukanlah omong kosong. Ketika kita dipanggil dengan memuliakan kita dan mendudukkan kita pada tempatnya, kalaulah seseorang diletakkan di VIP, tentu mungkin dia akan ada rasa yang lebih dibandingkan orang yang duduk di balkon atau yang paling belakang sana. Begitulah orang yang beriman. Jadi sebenarnya ketika dia beriman dan akhirnya Allah menetapkan kutiba alaikumusyam, kutiba alaikumul qital, kutiba alaikum iza hadara ahdukumul mautu intaraka khairanil wasiyah. Allah menetapkan. Jadi setelah diangkat, Allah menetapkan. Untuk apa? Supaya apa yang diangkat itu menetapkan posisinya lebih pada tempatnya. Karena apa? Ada orang diletakkan di kursi VIP, rupanya dia tidak cocok di situ, kan akhirnya memalukan. aduh, diangkat jadi gubernur rupanya tidak layak sebenarnya dia menjadi gubernur misalnya. Diangkat menjadi presiden rupanya presidennya bukan malah memakmurkan negara tapi memakmurkan diri sendiri. Diangkat menjadi wali kota rupanya tidak kompeten dalam mengatur rakyatnya sehingga sistem satu atap dalam penanganan pelayanan masyarakat tidak tercerminkan contohnya. Jadi di sini ketika Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman, Allah Subhanahu wa taala menetapkan puasa supaya apa? Supaya orang beriman itu bertambah eksis. Apa bukti dia beriman? Bahwa dia puasa. Di sisi lain sesuai dengan ayat ini disebutkan puasa yang diletakkan itu bukanlah untuk memberatkan tetapi untuk menetapkan seseorang yang beriman itu pada posisinya yang benar, bahwa dia benar-benar beriman dan keimanannya itu membuat dia melakukan puasa. Karena apa? Karena setelah itu Allah meyakinkan bahwa puasa itu bukanlah suatu hal yang berat. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, dulu pun ada orang yang puasa. Yakinlah bahwa bukan kamu the first time, bukan kamulah orang pertama. Dulu ada juga orang yang sudah melakukan puasa. Setelah itu Allah juga bukan begitu saja melupakan, udah kamu puasa-puasa. Ada dua kali Allah menekankan sebagai uzur syar'i kalau misalnya Anda memang tidak usah berpuasa. Di sini ada juga berkata al-mu'azziruna. Jadi bagaimana kalau orang menemukan uzur syar'i untuk tidak berpuasa sebagaimana disebutkan Allah, apa, faman kana maridan aw ala safarin, faman kana minkum maridan aw ala safarin. Dua kali diulang-ulang di ayat 184 dan 185 ini menandaskan, ini menegaskan bahwa sebenarnya Allah tidak ingin menyusahkan makhluknya. Kalaulah memang Anda sakit atau dalam musafir, ada uzur syar'i untuk tidak berpuasa, silakan untuk tidak puasa. Karena apa? Karena yuridu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Puasa itu bukan untuk mempersukar kamu, bukan untuk menyusahkan hidup, tetapi adalah suatu kemudahan, keindahan, kedamaian, kasih sayang Allah. Karena apa? Karena rupanya di balik puasa ditemukan banyak sekali nikmat yang akan kita raih, baik dalam bentuk ridho Allah Subhanahu wa taala, gelar takwa yang kita raih, gelar irsyad layar sudun yang dapat kita raih, gelar iman yang akan kita raih, juga ada kesehatan yang juga tidak kalah dahsyatnya merupakan dampak positif dari puasa itu. Ustaz Safir bisa menambahkan. Di sini kami tambahkan sedikit, kita hendaknya melakukan hal yang lebih baik dalam kehidupan kita dalam artian apa, yaitu melakukan puasa yang sebelumnya itu jadi panutan puasa sekarang ini lebih baik. Ya gitu. Kita sadarin dengan keimanan, kemudian mencari maghfirah dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Supaya apa? Kita terbebas dari azab Allah Subhanahu wa taala. Itu tambahan dari kami. Iya, para pendengar yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan puasa kita pada hari ini imanan wahtisaban. Kita lakukan penuh rasa iman dan penuh rasa keyakinan yang utuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.